Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. Kita masih di bab penjagaan Rasulullah SAW al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap umatnya dalam masalah tauhid. Dibawakan hadis pertama atau dalil pertama yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa min sifatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu raufun rahimun bil mu'minin wa harisun 'alal mu'minin. Falidhalika falihadihi sifat, karena sifat ini maka beliau sangat menjaga umatnya dari bahaya yang besar yaitu kesyirikan, dan juga menjaga mereka dari jalan-jalannya yang menuju kesyirikan. Maka dalil kedua adalah hadis Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum quburan wala taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, dan jangan jadikan kuburanku sebagai perayaan, dan salawatlah atasku, karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dari manapun kalian berada. Alhamdulillah, potongan pertama dan kedua sudah dibahas. Fabaqiya qit'ah ats-tsalitsah. Maka yang tersisa adalah kalimat yang ketiga, wasallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yushiru bidzalik. Beliau mengisyaratkan dengan itu. Ila anna ma yanaluni minkum minas salati wassalam yahsul ma'qurbikum min qabrih wa bu'dikum. Isyarat dari beliau bahwa apa yang sampai kepadaku dari kalian, dari salawat kalian dan salam kalian, akan didapat, akan sampai kepadaku. Ma qurbikum min qabr, apakah bersama dengan kedekatan kalian dengan kuburanku ataupun jauh. Tidak mesti harus dekat dengan kuburan. Dari manapun kamu berada, kamu memberikan salawat dan salam akan sampai kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fala hajata bikum ila ittikhadhihi 'idan, maka tidak perlu bagi kalian untuk menjadikan kuburan Nabi sebagai 'id, sebagai tempat keramaian, berduyun-duyun datang ke sana katanya ingin beri salam, ingin beri. Dari mana saja kalian beri salam, dari mana saja kalian bersalawat, akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, intaha kalamuhu. min iqtida'i siratal mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Demikian kata Syekhul Islam dari kitab Iqtida' Siratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim, yang biasa kita bahas di hari Ahad siang. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti di sini makna sallu alayya, selawatlah kalian, maknanya selawatlah kalian kepadaku dari manapun kalian berada. Dari manapun kalian berada, di manapun Anda berada. Selawat kalian akan sampai kepada beliau, salam kalian akan sampai kepada beliau. Dengan ini barakallahu fiikum. Dalil, dengan ini menjadi dalil, tidak harus beramai-ramai ke kuburan Nabi, berdesak-desakan di kuburan Nabi untuk bersalawat dan salam. La taj'alu qabri 'idan, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat keramaian. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa 'an 'Ali ibn al-Husain annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat 'inda qabri an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata musannif rahimahullah, berarti beliau membawakan dalil yang ketiga tentang penjagaan Rasulullah SAW terhadap umatnya dari bahaya syirik. Dari Ali bin Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin, bahwa beliau melihat seorang yang datang ke celah. Kanat inda qabrin nabi, celah yang ada di salah satu sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam, bentuknya seperti apa saya tidak tahu, tetapi yang jelas kuburan Nabi di mana? Di kamar Aisyah. Di kamar Aisyah. Ternyata di salah satu sudutnya ada celah yang mereka bisa masuk ke sana. Dan ini tempat Aisyah dekat dengan rumahnya Ahlul Bait, turunan dari Ali bin Abi Thalib, turunan dari Fatimah binti Rasulullah SAW, yaitu Ali ibni Al-Husain ibni Aliin ibni Abi Thalib. Jadi Ali ini bukan Ali bin Abi Thalib. Ali cucunya Ali, anaknya Al-Husain, anaknya Al-Husain yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Melihat orang masuk ke furjah sini, dipanggil. Mau apa? Mari kita makan dulu. Perhatikan cara beliau menasehati radhiyallahu ta'ala anhu. Fayadkhulu fiha fayad'u, orang tadi masuk ke furjah, ke celah-celah kuburan Nabi tadi, atau ke celah-celah rumah Aisyah, ingin masuk ke kuburan Nabi. Fayadkhul fiha fayad'u, masuk ke dalamnya dan berdoa. Fanahahu, maka ketika Ali ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhuma atau rahimahullahu ta'ala nahahu, ketika beliau melihatnya, beliau melarang. Wa qala ala uhadditsukum haditsan sami'tuhu min abi maukah, aku perdengarkan pada kalian sebuah hadis yang disampaikan kepadaku oleh bapakku. Bapakku mendapatkannya dari kakekku. Berarti siapa? Ali bin Abi Thalib. Kata Ali Zainal Abidin, maukah aku sampaikan hadis yang aku dengar dari bapakku Al-Husain, dan Al-Husain mendengarkan dari kakekku, dari Nabi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi SAW bersabda, la tattakhidhu qabri 'idan, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat keramaian perayaan. Wala buyutakum quburan, dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum, karena sesungguhnya salam kalian akan sampai kepadaku dari manapun kalian berada. Baik, hadis ini, riwayat ini mirip isinya dengan apa yang disebutkan sebelumnya. Hanya saja di sini disebutkan tentang asbabul wurud, sebab terucapnya hadis. Kembali kepada kitab. Ternyata sebabnya adalah masuknya seseorang mendekat ke kuburan kemudian berdoa. Ketika ditegur, ngapain kamu tadi ke kuburan Nabi? Aku beri salam. Aku memberi salam kepada Nabi. Maka dikatakan oleh Ali ibn Husain ibn Ali Zainal Abidin, maksudnya Zainal Abidin untuk kali yang pertama, maukah aku sampaikan kepadamu hadis? Aku dengar dari bapakku, dari kakekku, dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat keramaian. Bayangkan kalau semua orang yang ingin memberi salam datang ke kuburan Nabi. Jadi apa kira-kira? Jadi Id. Jadi Id. Yang kita sudah sebutkan Id itu, namanya Id terdiri dari tiga. Ijtima'. Ijtima'ul 'am. Keramaian manusia. Kedua, yaumun a'id. Ketiga, naam amal khas. Kalau semua orang berdatangan ke sana, khususnya pada hari-hari tertentu, pada hari Jumat misalnya, atau pada hari ini, hari itu, dan seterusnya, akhirnya jadi Id. Wala buyutakum kuburan, dan jangan pula dijadikan rumah kalian seperti kuburan. Enggak ada salat sunnah di dalamnya, enggak ada qiraatul Quran di dalamnya, enggak ada zikir dan doa di dalamnya. Jangan. Ramaikan rumah kalian dengan salat sunnah, dengan qiraatul Quran, dengan adkar, zikir-zikir. Adapun salam, fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum. Adapun salam, salam kalian akan sampai kepada Rasulullah SAW dari manapun kalian berada. Demikian diriwayatkan dalam Al-Mukhtarah. Al-Mukhtarah adalah kumpulan hadis yang ditulis oleh Diyaul Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita lihat syarahnya. Hadal hadis walladhi qablahu jayyidani hasanal isnadaini. Hadis ini dan hadis yang kemarin, kedua-duanya hadis yang jayyid, hasanal isnadain. Dua-duanya bersanad jayyid, bersanad hasan. Ammal awwal farawahu Abu Daud, adapun yang pertama diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya, dari hadis Abdullah ibn Nafi' As-Sa'ir Dia berkata, akhbarani Ibnu Abi Dzaib, dia berkata menyampaikan kepadaku Ibnu Abi Dzaib dari Sa'id Al-Mukhbiri dari Abu Hurairah, kemudian disebutkan hadisnya, itu sanadnya. Warwatuhu thiqatun masyahir. Rawi-rawinya semuanya thiqah, terpercaya, masyhur. Masyahir. Lakin Abdullah ibn Nafi', hanya saja Abdullah ibn Nafi' qala fihi Abu Hatim Ar-Razi, dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi, laisa bil hafid, dia tidak kuat hafalan. Ta'rifu wa tunkir. Dia kadang tahu, kadang mengingkari. Wa qala ibn Ma'in, dia thiqah. Artinya orang ini, barakallahu fikum, dikatakan oleh yang lain kurang hafal, tetapi dikatakan oleh Ibn Ma'in thiqah, terpercaya, jujur. Wa qala Abu Zur'ah, la ba'sa bihi. Hadis ini tidak mengapa. Apalagi ada riwayat-riwayat lain yang semakna. Maka para ulama menyatakan hadis ini hasan. Adapun kalau rawi tersebut kadzdzab, pendusta, wadda', pemalsu hadis, maka hadis itu enggak akan bisa menjadi hasan. Tetap dia munkar, dhaif. Namun di sini dia jujur, terpercaya, hanya dikatakan oleh sebagian yang lain kurang hafal. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa mithlu hadza, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang seperti ini, idza kana li haditsihi syawahid, yang seperti ini, kalau hadis yang memiliki pendukung-pendukung dari sahabat yang lain, dari riwayat yang lain, ulima annahu mahfuz, maka diketahui bahwa hadis ini mahfuz, benar-benar ada, terjaga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada syawahid. Wa hadza lahu syawahidu mutaaddidah, sedangkan di sini hadis ini sangat memiliki banyak syawahid, memiliki pendukung-pendukung yang banyak, maka jelas hadis ini hasan. Wa qala al-hafiz Muhammad ibn Abdul Hadi, berkata al-hafiz Muhammad ibn Abdul Hadi, huwa hadithun hasan jayyidul isnad walahu syawahidu kathirah yartaqi biha ila darajatis sihah. Kata al-hafiz Muhammad ibn Abdul Hadi, hadis ini hasan, bagus isnadnya dan memiliki banyak pendukung-pendukung, banyak syahid-syahid dari riwayat yang lain, dari sahabat yang lain. Yartaqi biha, dengan pendukung-pendukung itu dia naik kepada derajat sahih. Dia naik menjadi derajat sahih. Baik, wa ammal haditsus tsani. Adapun hadis yang kedua. Farawahu Abu Ya'la wal qadhi Ismail wal hafidh ad-diya al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mukhtar. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, fanzur hadhihi sunnah, lihatlah sunnah ini. Tidak perlu dibahas lagi karena hadis ini isinya sama dengan yang sebelumnya, yang sudah dibahas naik ke derajat sahih. Maka jelas inilah salah satu syawahidnya. Maka kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, fanzur hadhihi sunnah, lihatlah sunnah ini, kaifa mukhrijuha min ahli al-Madinah wa ahli al-Bait. Lihatlah hadis ini, yang mengeluarkannya, yang meriwayatkannya adalah orang-orang yang merupakan penduduk Madinah dan juga ahlul bait. Penduduk Madinah dan ahlul bait. Keistimewaan pertama, penduduk Madinah. Penduduk Madinah adalah yang paling tahu tentang Rasulullah SAW dan bagaimana ucapan Nabi tentang kuburan beliau ketika akan wafatnya. Apalagi ahlul bait yang jelas tahu ketika ikhtidar. Apa ikhtidar? Ketika akan wafatnya Nabi, semua keluarga itu kumpul. Ketika Nabi berpesan, jangan jadikan kuburanku sebagai id. Jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah, tempat salat, tempat sujud. La taj'alu qabri masjida. Dan mereka juga mendengar bagaimana Nabi SAW menyatakan tentang ahlul kitab. Dalam hal ini Nasrani di Habasyah, ulaika idza mata fihim rajulus salih banau ala qabrihim masjida. Mereka itu kalau ada yang meninggal dari salah satu orang saleh mereka, mereka bangun masjid di atasnya. Mereka itu sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Ini peringatan bagi keluarganya dan umatnya agar jangan jadikan kuburanku sebagai masjid seperti mereka menjadikan kuburan orang saleh mereka sebagai masjid. Jangan meniru Yahudi dan Nasrani. Ini kelebihan Ahlul Madinah dan kelebihan Ahlul Bait dalam masalah ini. Alladzina lahum min Rasulullah sallam qurbun nasab wa qurbud dar. Mereka ini Ahlul Bait, orang yang dekat dengan Nabi nasabnya dan dekat dengan Nabi rumahnya. Ini nasabnya dekat dengan Nabi, ini rumah Nabi. Rumahnya bersebelahan dengan rumah Nabi, sehingga tahu ketika ada orang datang ke kuburan Nabi, ada orang yang masuk ke celahnya, tahu. Ali ibn al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Dan mereka yang menegurnya. Mereka yang menegurnya. Apa maknanya? Maknanya keluarganya sendiri melarang, jangan, karena Nabi berpesan jangan jadikan kuburannya sebagai tempat keramaian. Jangan jadikan kuburannya sebagai tempat keramaian. Diulang dalam sekian banyak riwayat, dalam sebanyak skala bentuk hadis. Sekian banyak jalan, sekian banyak sahabat mendapatkan dari Ahlul Bait. Qala li'anahum ila dhalika ahwaj. Karena keluarga Nabi tentunya lebih berhajat. Kalau saja dibolehkan, mereka lebih berhajat, mereka lebih memerlukan, mereka akan sering rame-rame ke kuburan Nabi kalau dibolehkan. Kalau dibolehkan untuk menjadikan kuburan Nabi sebagai keramaian, siapa kira-kira yang paling pertama untuk melakukannya? Hah? Kalau dibolehkan, siapa kira-kira yang sangat ingin untuk meramaikan kuburan Nabi? Ya keluarganya, ahlul baitnya. Fakanu lahu adbat. Maka ucapan mereka itu lebih dhabit, lebih tegas, lebih jelas. Keluarganya sendiri yang menyampaikan, ahlul baitnya sendiri yang menyampaikan, jangan jadikan kuburan Nabi sebagai id. Dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jangan ramaikan kuburan dengan berbagai macam ibadah-ibadah, tetapi ramaikanlah rumah kalian. Jangan seperti kuburan, ramaikan dengan salat-salat sunnah, ibadah-ibadah sunnah, qiraatul Quran, zikir-zikir. Ketika beralasan memberi salam, Nabi mengatakan, fa inna, sesungguhnya salat kalian dan salam kalian akan sampai kepadaku dari manapun kalian berada. Dari manapun kalian berada, enggak harus ke kuburan. Dari rumah kalian nyampe, dari sana nyampe, dari sini nyampe, dari Yaman nyampe, dari Syam nyampe, dari Indonesia nyampe. Dari pondok-pondok pesantren juga nyampe. Sallu alayya, bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Sa'id bin Mansur dalam sunannya, Sunan Sa'id bin Mansur rahimahullah, hadatsana Abdul Aziz ibn Muhammad Qala akhbarani Suhail ibni Abi Suhail qala ra'anil Hasan ibni Hasan ibni Ali ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu indal qabri. Riwayatnya mirip dengan yang tadi, tetapi dalam riwayat Sa'id ibni Mansur yang menceritakannya adalah orang yang dipanggilnya, orang yang masuk ke kuburan tadi kemudian dipanggil, dia yang cerita. Siapa dia? Suhail ibni Abi Suhail. Orang ini barakallahu fikum, Suhail ibni Abi Suhail rahimahullah berkata, ra'anil Hasan, melihat aku Al-Hasan ibni Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib. Cucunya Ali ibni Abi Talib, kalau yang tadi Ali ibni Husain riwayatnya, ini Al-Hasan ibni Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib. Sama-sama dari cucunya Ali ibni Abi Talib, yang tadi Ali ibni Husain, yang ini Al-Hasan ibni Al-Hasan. Al-Hasan ibn al-Hasan melihat aku, kata Suhail ibn Abi Suhail, melihat aku indal qabri, di sisi kuburan Nabi. Fanadani, maka dia memanggilku. Fanadani, maka dia memanggilku. Wahuwa fi bayti Fatimatin yata'asya, dan dia berada di rumah Fatimah sedang makan malam. Al-Hasan ibn al-Hasan di rumah Fatimah sedang makan malam. Di sebelah rumah Aisyah yang sekarang sudah menjadi kuburan Nabi dan dua sahabatnya. Faqala halumma ilal asya, dipanggil dan diajak makan malam. Halumma ilal asya, marilah ikut makan dulu. Demikian sopannya Ahlul Bait Rasulullah SAW. Marilah kemari makan malam bersama. Fakultu, aku jawab, la uriduh, aku enggak ingin makan. La uriduh, aku enggak ingin makan. Faqala ma li ra'aituka 'anil indal qabri, ada apa aku lihat engkau menuju kuburan atau memasuki kuburan. Fakultu, aku katakan, kata Suhail ibn Abi Suhail, salamtu ala nabi, aku memberi salam kepada nabi. Katanya, alasannya aku beri salam. Faqal, idza dakhaltal masjid fasallim, kalau engkau masuk masjid, berilah salam. Masuk Masjidil Haram, kalau engkau di Madinah, masuk Masjidil Haram, Allahumma aftahli abwaab rahmatik, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, jazallahu anna wa anil muslimina khairul jazak. Idza dakhalta almasjid fasallim, kalau masuk ke masjid berilah salam. Thumma qala inna Rasulullah sallam qal, sesungguhnya Rasulullah sallam berkata, la tattakhidhu qabri idan, jangan jadikan kuburanku sebagai id, sebagai perayaan, tempat keramaian. Wala tattakhidhu buyutakum maqabir, dan jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wa sallu alayya, silakan bersalawat kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni, karena salawat kalian, salam kalian akan sampai kepadaku. Haitsuma kuntum, dari manapun kalian berada. Baik, dalam riwayat Sa'id bin Mansur ini, dari Suhail ibn Abi Suhail ini, disebutkan tambahan kalimat, la'anallahu al-yahuda wal-nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ma antum wa man bil andalus illa sawa, tidaklah kalian dan orang yang di Andalusia kecuali sama. Tidaklah kamu dan orang yang ada di Andalusia kecuali sama, memberi salam nyampenya sama, memberi salawat nyampenya sama, berdoa kepada Allah dikabulkannya sama. Kalau Allah kabulkan, apa bedanya? Ikhwan ibn a'azakumullah, perhatikanlah riwayat Sa'id ibn Mansur ini yang beliau bawakan sanadnya sampai kepada seorang yang bernama Suhail ibn Abi Suhail. Maksudnya dia ketika masuk ke kuburan dipanggil oleh ahlul bait yang sedang makan malam, diajak makan. Ketika dia menolak, maka disampaikan kepadanya, ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW berkata, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat keramaian, dan jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Berarti perbedaan sangat jelas antara kuburan dengan rumah. Rumah disuruh untuk diramaikan dengan sholat sunnah, dengan dikir-dikir sunnah, dengan qiraatul Quran. Sedangkan kuburan tidak. Tidak disuruh untuk diramaikan dengan itu semua. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Dan jangan jadikan kuburan seperti Id, ramai orang berdatangan beribadah. Akhwan fillah na'azakumullah. Selalu ada yang berkata, tapi kan kenyataannya sekarang kuburan Nabi dalam masjid, kuburan Nabi di dalam masjid. Sudah pernah dan sering kita sampaikan. Pertama, itu bukan urusan kita tapi urusan pemerintah Saudi. Kalau salah mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Adapun kalau bentuknya seperti ini, Masjid Nabawi. Di sini barakallahu fikum. Ada kamar Aisyah yang ternyata itu pun dinding yang lebih besar dari kamar Aisyah sendiri yang lebih kecil di dalamnya. Itu sudah gak boleh dimasukin siapapun ini. Tutup. Di dalamnya ada 3 kuburan. Kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar. Diberi dinding dalam bentuk segitiga yang terbalik. Ini pernah saya sampaikan kan? Sehingga untuk urusan yang membangun tadi kita tidak tahu siapa yang memulainya. Mungkin mereka hanya membesarkan masjidnya tidak sengaja, mau tidak mau akan masuk kuburan tadi ke dalam masjid. Maka kita yang sholat di dalamnya, masjid Nabawi, ucapkan assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Tayib. Satu itu. Kedua, jangan menyengaja salat di sini menghadap kuburan langsung, tidak boleh. Khususnya salat sendirian, salat sunnah pribadi enggak boleh. Salatlah salat sunnah di sini misalnya, atau di sini misalnya, atau di sini misalnya, atau di sini, silakan terserah. Tapi jangan menghadap langsung ke kuburan ketika sholat sendirian. Adapun ketika sholat berjamaah, cari saf pertama, itu yang paling mulia. Jangan cari di sini, iya kan? Yang mulia saf yang keberapa? Saf yang pertama. Walaupun saf pertama itu di depan kuburan Nabi, di depan kamar Aisyah. Atau di raudhah sini, masya Allah, kalau bisa, karena mereka berdesak-desakan berebutan tempat di raudhah, karena raudhah itu kata Nabi, antara mimbarku dan rumahku raudhatun min riyadil jannah, kebun dari kebun-kebun surga. Kalau tidak bisa, barakallahu fikum, di mana saja, di tempat atau di saf Masjid Nabawi tersebut, walaupun kebetulan kamu di sini, tidak mengapa kalau sholat jamaah. Loh, saya menghadap langsung kuburan ini, enggak apa-apa. Mengapa? Karena kalau Salat berjamaah yang dilihat adalah imamnya. Fa inna sutratal imam sutratun lil makmum. Sutrahnya imam di sini itu sutrahnya bagi makmum semuanya. Maka engkau menghadap kuburan, menghadap apa saja, yang penting imamnya. Syahid. Hindarilah menyengaja menghadap kuburan. Tetapi kalau salat jamaah, kebetulan qadarullah kamu di belakang situ, tidak apa-apa kalau salat berjamaah. Taib. Kembali kepada kitab. Wa qala Sa'id aydan, berkata Sa'id juga, Sa'id bin Mansur, membawa sanad yang berikutnya, haddatsana Hibban ibnu Ali. Qala haddatsana Muhammad ibnu Ajlan. An Abi Sa'id maula al-Mahri. Maulanya al-Mahri. Qala qala Rasulullah SAW, la tattakhidhu baiti 'idan. Jangan jadikan rumahku sebagai tempat perayaan. Rumah siapa? Rumah Rasulullah SAW. Kamarnya siapa? Karena rumah Rasulullah SAW kan banyak kamar-kamar, hujurat, istri-istrinya banyak. Yang mana? Aisyah, rumah Aisyah. Artinya barakallahu fikum, jangan jadikan kuburanku yang berada di rumahku di kamar Aisyah, jangan menjadi tempat pertemuan keramaian orang. Wala buyutakum kuburan, dan jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni, dan bersalawatlah kepadaku karena sungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dari manapun kalian berada. Berkata Syekhul Islam mengomentari riwayat Sa'id bin Mansur, fahadhanil mursalani min hadainil wajhaini al mukhtalifaini yadullani ala thubutil hadith. Kata Syekhul Islam, maka dua hadis ini, walaupun dua-duanya mursal dari sisi ini, dari dua hadis yang berbeda, menunjukkan saling dukung-mendukung, jalannya berbeda, orangnya berbeda, tapi kok isinya sama. Menunjukkan sabitnya hadis ini, bahwa hadis-hadis ini benar-benar ada dari Nabi SAW. La siyama wa qad ihtajja bihi man arsalahu. Lebih-lebih lagi, orang yang meriwayatkan secara mursal ini berhujjah dengannya. Artinya memakai hadis itu sebagai hujjah. Menjadikan hadis itu sebagai dalil. Berarti beliau menganggap hadis itu thabit. Menganggap hadis itu thabit. Wa dhalika yaqtadi thubutuhu indah. Berarti ini menunjukkan thabitnya hadis itu di sisi beliau, di sisi para ulama tersebut. Hada laulam yurwa min wujuhin, ini kalaupun tidak diriwayatkan dari sekian jalan lain, apalagi ternyata diriwayatkan dari sekian banyak jalan. Kalaupun tidak, hanya dua hadis mursal ini saja cukup, karena dua mursal yang berbeda jalannya, berbeda orangnya, berbeda rawinya, isinya sama, dan kedua-duanya memakai sebagai hujjah. Artinya yang meriwayatkan dengan mursal tadi menganggap hadis itu tsabit. Itu kalau cuma dua. Apalagi ternyata diriwayatkan min wujuhin muta'addidah, apalagi diriwayatkan dari sekian banyak yang berbeda-beda jalannya, berbeda-beda sahabatnya, berbeda-beda sanadnya, musnadah, yang semuanya musnadah. Maksudnya tidak mursal. Tadi kan mursal. Mursal itu tidak disebut rawi yang terakhirnya, sahabatnya. Fa kaifa wa qad taqaddama musnadan. Apalagi ternyata sudah diriwayatkan secara musnad tidak mursal dari sekian banyak jalan. Qauluhu, ucapannya dalam hadis, an Aliin ibn al-Husayn. Siapa itu Ali ibn al-Husayn? Ay, ibnu Ali ibn Abi Talib. Ali, anaknya Husain, anaknya Ali bin Abi Thalib. Al-ma'rufu bi Zainil Abidin, yang dikenal dengan julukan Zainal Abidin. Kalau kalian pernah mendengar Ali Zainal Abidin, maka beliau ini, Ali Zainal Abidin adalah Ali, anaknya Husain, anaknya Ali bin Abi Thalib. Afdalut tabi'in, beliau adalah sebaik-baik tabi'in. Min ahli baitihi wa a'lamuhum, beliau sebaik-baik tabi'in dari ahli bait dan merupakan sealim-alim para tabi'in. Qala Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri berkata, ma ra'aitu Quraisyyan afdala minhu, aku tidak pernah mendapati turunan Quraisy yang lebih afdal dari dia, dari Ali Zainal Abidin. Mata sanata 93, beliau ini meninggal pada tahun 93 Hijriah. Alas sahih, menurut pendapat yang paling sahih. Wa abuhul Husain, sedangkan bapaknya adalah Al Husain, sibtu Rasulillah, dia adalah cucu Rasulullah SAW. Waraha waraihanatihi, sibtu Rasulullah SAW, waraihanatuhu, kesayangan Rasulullah SAW. Al-Hasan wal-Husain, kata Nabi, raihataya fil jannah, dua kesayanganku dalam surga nanti. Hafidha anin Nabi, beliau banyak menghafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wastushhida yawma Asyura sanata 61. Beliau terbunuh syahid dalam kejadian di bulan Asyura pada tahun 61, pada tahun 61 Hijriah. Walahu 56 sana, beliau terbunuh, istushhida, oleh seseorang yang disuruh oleh Yazid bin Muawiyah, padahal perintahnya hanya menghentikan gerakan Al-Husain. Sehingga ketika diberitahu mereka membunuh, membantai Al-Husain dan lain-lain, beliau menangis. Yazid menangis. Naam, kita tidak mengatakan Yazid orang saleh, dia tidak saleh. Bahkan memiliki sekian perkara yang menunjukkan kefasikannya. Tetapi kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia bukan orang kafir, bukan orang yang membenci Ahlul Bait, bukan. Tetapi menganggap bahwa Al-Husain dengan pengikut-pengikutnya akan menentang kekuasaan. Maka berdalil dengan itu, para pemberontak ditumpas. Hentikan gerakan Al-Husain, ternyata sampai terjadi pembunuhan beliau. Ala kulli hal, kejadian tersebut, kalau kemudian orang Syiah membela Al-Husain, menangisi Al-Husain, meratapi Al-Husain, dan kemudian mencaci maki Yazid dan bapaknya juga Muawiyah, padahal sahabat, dan juga mencaci maki sekian banyak sahabat yang lain katanya membela Al-Husain, maka saya katakan Al-Husain sampai dibantai seperti itu karena kalian wahai Syiah, karena kalian sendiri wahai kaum Syiah Rafidah, yang kalian memberikan setumpuk surat kepada Al-Husain, datanglah kemari, kami akan baiat engkau. Datanglah ke Irak, kami akan baiat engkau. Datanglah ke Kufah, kami akan angkat engkau sebagai imam kami. Terus kata-kata seperti itu sangat banyak di dalam surat-surat mereka berdatangan kepada Al-Husain. Maka Al-Husain mengira bahwa mereka itu sungguh-sungguh. Beliau berangkat dengan pasukannya, pasukan kecil, karena bukan untuk perang, bukan untuk memberontak, bukan untuk menentang Yazid, tidak, hanya untuk menanyakan mereka dan mentasawut meyakinkan berita mereka, mengundangnya, mengangkat dan sebagainya, ini benar atau tidak. Tetapi baru sampai di daerah tertentu yang dijuluki dengan nama Karbala, dituduh akan memberontak. Kepung dia, kata Yazid. Halangi dia, hentikan gerakannya. Dikira kegerakan pemberontakan. Taib ketika dikepung, ketika diserang, ketika dibantai, aina haula'i syiah, mana kaum syiah itu? Ada yang membela? Mana orang-orang yang memberi surat tadi dari Kufah, dari Iraq, dari Baghdad dan lain-lainnya? Aina haula, mana mereka? Kenapa tidak berdatangan membelanya? Dibiarkan cucu Rasulullah SAW terbantai begitu saja. Itu menunjukkan pengkhianatan kaum Syiah Rafidhah kepada Al-Husain ibni Ali ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Itu karena sebab kalian, wahai Syiah, dan itu karena pengkhianatan kalian. Kalian berkhianat, memanggil-manggil, tapi setelah itu dibiarkan, dibantai tanpa ada pembelaan sedikit pun. Ini namanya fitnah. Ini namanya fitnah. Kalau kalian meratapi Husain setiap Asyura, setiap bulan Asyura, sampaikan seharusnya ratapan kalian itu pada diri kalian sendiri. Sesali, kenapa kami dulu membiarkan Al-Husain? Kenapa kami dulu berkhianat, mengkhianati? Kenapa kami dulu memprovokasi Al-Husain untuk datang ke Irak? Itu yang harus disesali, itu yang harus ditangisi, itu yang harus diratapi oleh kalian, wahai Syiah Rafidhah. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian mau berpikir? Tidakkah kalian mau untuk bertaubat pada Allah, menyesali perbuatan kalian terhadap Al-Husain, atau menyesali sikap kalian memprovokasi Al-Husain, menyebabkan Al-Husain terbantai begitu saja? Mudah-mudahan Allah jadikan beliau sebagai syahid. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikannya sebagai husnul khatimah, menjadikannya sebagai kematian yang mulia. Barakallahu fiikum. Naktafi hadzal qadar wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah dia, Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim.